Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala musannif al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu ila qawlihi faslun وينبغي أن يكون لك ورد من ذكر الله تعالى تهده بوقت أو تحصره بأدد. Dan sepatutnya kalian mempunyai wirid daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu batasi zikir tersebut dengan waktu tertentu dan dengan bilangan tertentu. Wahina izin fala ba'sa bisubhati lidabtil adad. Dan ketika itu tidak masalah kalau menggunakan tasbih untuk menghitung jumlah zikir kalian. Wa alam anna zikra ruknut tariq wa miftahut tahqiq wasilahul muridin wa mansurul wilayah. Ketahuilah bahwasanya zikir adalah tiang daripada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan kunci daripada maqam yang tinggi dan juga senjata bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana dikatakan oleh sebagian arifin. Waqad qala Allah taala fazkuruni azkurkum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ingatlah kepadaku, azkurkum, aku akan ingat kepadamu. Wa qala ta'ala fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kalian berdiri, duduk ataupun berbaring. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah taala ana inda dhanni abdi bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala berkata, aku pada sangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Dia jika dia menyebutku di dalam dirinya, maka aku akan menyebutnya di dalam diriku. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu. Dan jika dia menyebutku di dalam perkumpulan, maka aku akan menyebutnya di dalam perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan itu. Wa qala alaihi salam yaqulullah ta'ala, dan bersabda juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya, Allah berkata, ana jalisu man zakarani. Allah bersabda, Allah berkata, aku adalah orang yang duduk bersama orang yang zikir kepadaku. Qala alaihi salam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi dhahab wal warik wa min an talqa aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Qalu bala, qala zikrullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maukah kalian aku beritahu amal yang paling baik di antara amal-amal kalian dan amal yang paling suci di mata atau di sisi Tuhan kalian dan paling tinggi di dalam derajat kalian dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas ataupun perak dan lebih baik daripada kalian menyerang musuh kalian dalam jihad kemudian kalian penggal leher musuh-musuh kalian atau mereka musuh kalian memenggal leher kalian. Qalu bala, mereka mengatakan, iya, beritahu kami apa itu yang lebih afdal daripada itu semuanya. Qala zikrullah, maka Rasul mengatakan lebih baik daripada itu semuanya adalah zikrullah. Maka di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhum menganjurkan kepada kita hendaknya kita selalu menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita harus punya waktu untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mencari waktu yang kosong baru kita zikir. Tapi kita harus mempunyai jadwal daripada waktu kita yang ada untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Ketika ditanya tidak pernah kamu berzikir kepada Allah, anak tidak ada waktu. Ya kalau anak sempat anak zikir, kalau tidak sempat ya sudah. Enggak. Zikir harus kasih waktu, zikir harus kasih bagian daripada waktu kalian yang kalian miliki. Apalagi zikir adalah ibadah yang mudah. Kita menyebut nama Allah, kita mengingat Allah, sesuatu yang mudah, amalan yang mudah, tanpa perlu biaya, tanpa perlu tenaga, tanpa memerlukan waktu yang banyak. Dimanapun, bukan memerlukan tempat tertentu juga, dimanapun kita berzikir bisa. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat perlu waktu, tempat tertentu, tempat yang suci, ya. Haji apalagi perlu kita ke tempat yang jauh. Zakat juga demikian, harus dilakukan zakat tersebut pada waktu tertentu. Puasa Ramadan, dilakukan puasa Ramadan pada bulan tertentu. Bukan setiap saat kita bisa melakukannya, tapi zikir kita setiap saat bisa melakukannya, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun kita bisa dan boleh berzikir kepada Allah. Ya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, ya. Mungkin di situ karena keadaan tersebut tidak pantas kita berzikir kepada Allah dengan lidah kita, maka di situ lebih baik dan dianjurkan kita meninggalkannya. Seperti dalam keadaan kita di kamar mandi. Dalam keadaan kita di kamar mandi qadha'il hajat, buang hajat, kita tidak sepatutnya dan kita tidak seharusnya berzikir kepada Allah dalam kamar mandi. Wah, katanya dalam Quran dikatakan fazkurullaha. Ya, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikirlah kepada Allah kapanpun kalian berada, dalam keadaan apapun, mau berdiri, mau duduk, mau berbaring. Ya, ini beda. Ya, kalau dalam kamar mandi suatu atau tempat yang di situ banyak najisnya, sesuatu yang kotor, kita muliakan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala, hindari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita berwudu pun di dalam kamar mandi kita berwudu, kita tidak sunnah lagi ketika itu membaca bismillah. Tidak sunnah lagi membaca doa-doa yang dianjurkan dibaca ketika kita berwudu, kalau kita berwudunya di dalam kamar mandi. Ya, ini contoh. Walaupun tetap katanya ulama, kita dianjurkan tetap mengingat Allah di dalam hati kita, walaupun tidak menyebut Allah dengan lidah kita, tapi kita dianjurkan di dalam hati kita, kita mengingat Allah ketika di dalam kamar mandi, kita mengingat Allah ketika kita qadha'il hajat, tetap kita dianjurkan. Bahkan ketika kita bersin, kita disunnahkan kan mestinya kita membaca alhamdulillah, tapi dalam keadaan kita qadha'il hajat, buang hajat, kita tidak perlu kita mengatakan alhamdulillah dengan lidah, tapi tetap kita disunnahkan membaca alhamdulillah dengan hati, hati kita, dan kita akan mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu, ketika seseorang keluar daripada kamar mandi habis buang hajat, kita dianjurkan baca doa apa? Hufranaka, hufranaka, hufranaka, tiga kali. Apa artinya? Hufranaka ini maf'ul bih, ya, fi'il dan fa'ilnya mahzuf. Ani atubu hufranaka, as'alu hufranaka, aku meminta ampunanmu ya Allah. Kenapa? Apa kaitannya kita keluar dari kamar mandi buang hajat, kita keluar baca hufranaka, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Memang kaitannya apa dengan kamar mandi? Kaitannya apa dengan qadha'il hajat? Maka di situ ulama mengatakan, karena disitulah seseorang lalai akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah seseorang tidak bisa menyebut nama Allah. Dimakruhkan seseorang menyebut nama Allah dalam keadaan qadha'il hajat atau dalam keadaan di dalam kamar mandi. Maka di saat dia tidak zikir kepada Allah dengan lidahnya, dianjurkan dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelalaian tersebut, sampai-sampai seperti itu. Sebagaimana kita di waktu salat pun kita tidak boleh ada waktu yang kita di situ diam, kita tidak mendengar bacaan imam, juga kita tidak membaca apa-apa. Ketika imam misalnya di saat salawat sirriyah, di saat salat sholat yang berupa sir, yang berupa memelankan suara, sholat duhur, asar, kita kan baca alhamdulillah, baca al-fatihah. Ketika selesai baca fatihah, kita baca surat. Tidak perlu kita diam, karena kita selesai baca fatihahnya, kita tidak baca surat, kita sunnah baca surat. Ketika kita baca surat satu, surat selesai kita baca, ternyata imamnya juga belum ruku, kita juga dianjurkan untuk membaca surat yang lain. Terus, jangan sampai kita diam. Kalau sholat jahriyah, kita bisa mendengarkan suara imam. Imam membaca, kita mendengarkan. Kita tidak usah ikut membaca, kita mendengarkan. Tapi di saat kita tidak mendengarkan bacaan imam, kita dianjurkan membaca. Sampai-sampai disunahkan kita pindah dari rukun ke rukun yang lain dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kita mau ruku, kita dengan mengucapkan Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Mau bangun dari sujud, Allahu Akbar. Kenapa? Agar tidak ada bagian daripada sholat, walaupun itu hanya sejenak aja, walaupun sesaat, pindah dari posisi berdiri ke posisi ruku sebentar. Tapi jangan sampai waktu yang sebentar itu tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak zikir juga tidak mendengar. Ya, sampai-sampai dianjurkan kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya tidak sepi bagian sedikit pun daripada sholat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh di tempat yang kotor, tempat yang najis, di dalam keadaan qada il hajah dikecualikan, tidak perlu kita berzikir kepada Allah. Di saat juga kita melakukan hubungan badan dengan istri kita pun juga di situ tidak dianjurkan kita zikir kepada Allah. Jangan dalam keadaan seperti itu kita baca subhanallah, subhanallah. Sebelum melakukannya kita disunahkan membaca doa. Sebelum melakukannya disunahkan kita takbir, membaca doa, zikir kepada Allah. Tapi di saat itu kita tidak disunahkan untuk berzikir kepada Allah dengan lidah, walaupun dengan hati pun ya akan lebih baik kalau di dalam keadaan seperti itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Nabi Muhammad. Bahkan dalam kitab Buyatul Mustasyidin Al Habib Abdurrahman Masyhur mengatakan, jika seseorang ingin mempunyai anak, dia ingin anaknya ini ingin menjadi seperti Habib fulan, wali fulan, syekh fulan, maka hendaknya ketika dia membuat anak tersebut dan di saat dia merasa akan keluar, disitulah dia bayangkan orang yang dia kepingin anaknya menjadi orang tersebut. Dia bayangkan kepingin seperti Habib fulan, wali fulan, syekh fulan. Dia bayangkan orang tersebut sehingga jika nanti ditakdirkan menjadi anak di saat itu, insya Allah anaknya akan menjadi orang yang dia bayangkan di saat dia melakukan hubungan badan dengan istrinya. Ini dikatakan Habib Abdurrahman. Nah, masalah, tapi dalam hati. Kita bukan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan lidah di saat itu. Ini contoh-contoh yang dikecualikan dalam qada il haja, di saat juga kita melakukan hubungan badan ini. Tapi selain itu kita dianjurkan memperbanyak zikir kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, ya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan dalam ayat tazkuruni azkurkum, tazkuruni, ya zikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku. Azkurkum, aku akan ingat kepadamu, aku akan menyebut namamu. Yang berarti kalau kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, berarti di saat itu Allah menyebut nama kita. Di saat itu juga Allah mengingat kita. Oleh karena itu sebagian daripada salaf soleh, dia mengatakan kepada teman-temannya, aku ini tahu kapan Allah menyebut namaku, kapan Allah tidak menyebut namaku. Loh, kok bisa tahu kalian? Mereka teman-temannya kaget, masa kok tahu Allah menyebut namamu di saat ini atau di saat itu? Ya, kapan kamu tahu? Idza zakartu a'lamu bi annallaha zakarani. Kalau aku menyebut nama Allah, aku akan tahu di situ Allah menyebutku. Kalau Allah di situ aku mengingat Allah, maka di situ aku tahu Allah mengingat kepadaku. Oleh karena itu dalam hadis begitu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majalasa qaumun majlisan yazkurunallaha ta'ala azza wa jal illa haffat bihimul malaika wa hasyiyatuhum rahmah zakarahumullah fiman indah. Tidaklah sekelompok orang yang duduk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang membawa rahmat. Makanya di wahasyiyatuhum rahmah, dan di situ Allah Subhanahu wa taala akan menyelimuti kepada mereka dengan rahmatnya. Wa zakarahumullahu fiman inda, dan Allah akan menyebutnya. Karena mereka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, Allah akan mengingat mereka dan Allah akan menyebut mereka. Kalau kita bangga disebut di televisi, nama kita disebut bangga. Di surat kabar nama kita disebut bangga. Maka akan lebih bangga mestinya kalau kita nama kita disebut oleh Rabbul Alamin. Kalau ternyata kita diingat-ingat oleh Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Kita sebut nama Allah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah akan kita disebut oleh Allah, disitulah kita akan diingat-ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah zikir yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nu' minas sadaqah. Termasuk bagian daripada sedekah, sebagaimana dalam riwayat ja'al fuqara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang sekelompok orang fakir, sekelompok orang miskin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, yusallun kama nusalli wa yasumun kama nusalli, yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum. Mereka, ya Allah, orang-orang kaya, mereka itu membawa pahala yang lebih banyak daripada kita. Kenapa? Karena kalau kita sholat, mereka juga sholat, orang-orang kaya juga sholat. Kalau kita puasa, mereka orang-orang kaya juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan harta yang mereka miliki. Sedangkan kami orang-orang miskin tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi orang-orang kaya bisa memiliki pahala yang banyak karena mereka bisa bersedekah. Maka disitulah Rasulullah SAW mengatakan, alaysa qad ja'allahu ma tasaddaquna bihi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sesuatu yang kamu bisa dengan sesuatu tersebut kamu bersedekah. Dengan sesuatu tersebut kalian semuanya bisa bersedekah. Inna bikulli tahmidatin, inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa fi budi ahadikum sadaqah. Kalian bisa bersedekah, bukan hanya orang kaya. Dengan apa ya Rasulullah? Kalian baca subhanallah sadaqah, kalian baca la ilaha illallah sadaqah, kalian baca alhamdulillah sadaqah, kalian baca Allahu akbar sadaqah, kalian amar ma'ruf sedekah, kalian nahi mungkar sedekah, bahkan wa fi buti ahadikum sedekah, dan kalian mendatangi istri kalian pun itu juga dicatat sebagai sedekah, pahala ibadah. Sehingga mereka heran, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajr? Apakah di antara kita mendatangi syahwatnya, kesenangannya, tahu-tahu dia dapat pahala dari Allah padahal dia menjadikan itu senang, menjadikan dia terhibur. Gimana kok bisa mereka mendapatkan pahala? Awalaisa la wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizir? Bukankah kalau dia menaruh sahwatnya pada sesuatu yang haram, dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala? Qalu na'am bala, ya Rasulullah. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu fiha ajr. Begitu juga jika seseorang melampiaskan syahwatnya, hawa nafsunya pada sesuatu yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian salah mengatakan kullu syahwatu qasil qalb illa syahwatul jima. Setiap kesenangan hawa nafsu itu bisa mengeraskan hati. Kecuali apa? Syahwatul jima bil zauja bil halal. Kecuali dia meluapkan hawa nafsunya dengan istrinya yang halal. Kecuali hawa nafsu yang dia lampiaskan dengan cara yang halal. Fa innaha tusaffi, maka itu bukan mengeraskan hati tapi sebaliknya bisa mensucikan hati. Walidza kanal anbiya'u yaf'alunahu, oleh karena itu para nabi Allah Subhanahu wa taala semuanya melakukannya. Ya, yang penting syahwat yang halal, jangan syahwat haram. Syahwat yang haram itu adalah mengeraskan hati. Syahwat yang halal sebaliknya bisa membersihkan dan mensucikan hati kita. Ya, di sini ini termasuk bentuk daripada sedekah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ibadah ini juga, dalam ibadah zikir juga dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya ibadah zikir ini ibadah yang paling afdal di antara ibadah yang lain. Pernah Syekh Salman ditanya oleh seseorang, "Ya Syekh, ayyul a'mal afdal?" Sebenarnya amal apa sih yang paling afdal? Maka di situ beliau mengatakan, "Ama taqrauna qaulallahi ta'ala?" Tidaklah kalian membaca ayat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah mengatakan wala zikrullahi akbar? Bukankah Allah mengatakan bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akbar, sesuatu yang paling besar? Apa akbar? Sesuatu yang paling besar daripada ibadah yang lainnya. suatu yang lebih afdal daripada ibadah yang lainnya. Dalam tafsir yang lain, tafsirnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, wala zikrullah afdal, yani artinya zikirnya Allah kepada kalian, menyebutnya, penyebutan Allah kepada kalian lebih afdal daripada kalian menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana dikatakan dalam ayat tadi, fazkuruni azkurkum, sebutlah aku akan sebut kamu, ingatlah aku akan ingat kamu. Menyebutnya Allah subhanahu wa ta'ala nama kita, diri kita, itu lebih afdal daripada kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir yang kedua dalam tafsir wala zikrullah afdal. Ya, disitulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka juga termasuk bagian daripada fadilah dan keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tahu hadis yang masyhur, sab'atun yudilluhumullah fi dillih yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang di situ akan diberikan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan al-imam al-adil, disebutkan sabun nasa'afi ta'atillah, pemuda yang hidupnya dijalani dan digunakan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga di situ, rajulun tasadaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'alam simaluhu ma tunfik yaminuhu. Seseorang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, tidak memberitahu kepada yang lainnya, bahkan yang kiri, tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian dikatakan rajulun za'athu imra'atun zatu hasbin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang yang dipanggil oleh wanita, diminta oleh wanita yang cantik, wanita yang mulia, untuk melakukan yang haram, tapi dia mengatakan ketika itu, inni akhafullah, aku tidak mau melakukannya, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk yang diberi naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang disebutkan di situ adalah rajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang di saat dia sendiri, dia mengingat Allah, dia ingat dosa-dosanya kepada Allah, dia ingat-ingat atau dia membayang-bayangkan nanti bagaimana bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di saat itu meneteskan air matanya. Ini orang yang akan diberikan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad bahwasanya tidak masalah kalau kalian menggunakan tasbih lidabtil adat untuk menghitung jumlah zikir kalian, karena ada sebagian kelompok yang mengatakan memakai tasbih itu bid'ah, tidak boleh karena tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Kita katakan tidak, ini bukan bid'ah, ini ada hadisnya dan ini ada dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menemukan atau mendapatkan dan melihat wanita sedang bertasbih, ya, walaupun bukan tasbih seperti model sekarang, bertasbih dengan hasok, kerikil. Jadi dia zikir kepada Allah dengan menggunakan kerikil untuk menghitungnya. Ya, dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut, wanita tersebut. Bahkan istri Nabi sendiri, Sayyidatuna Sofia bintu Huyai juga demikian, pernah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan nawa, menggunakan biji kurma untuk menghitung zikirnya, menghitung tasbihnya, 1, 2, 3. Rasulullah SAW pun juga ketika itu mengetahuinya dan mendapatkannya tanpa mengingkarinya. Di situ cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Sayyidatuna Sofia, "Tidakkah kalian aku akan beritahu dengan amalan atau dengan sesuatu yang lebih afdal?" Bukan mengatakan itu mungkar, bukan mengatakan itu jelek, tidak, amalan yang lebih afdal daripada apa yang kamu lakukan. Apa itu? Katakan subhanallah adada khalqi ridha nafsi ila akhir. Alhamdulillah adada khalqi ridha nafsi ila akhir. Jadi lebih banyak daripada subhanallah subhanallah dengan jumlah yang sangat banyak tanpa mengatakan adada khalqih. Ya, ini menunjukkan afdal, berarti dua-duanya adalah baik, cuma yang satu lebih afdal daripada yang lain. Tidak diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas terbiasa menggunakan kerikil untuk menghitung jumlah tasbihnya. Begitu juga Abu Hurairah membuat tasbih seperti yang kita kenal sekarang dengan terbuat dari kerikil, dikasih benang, dan jumlahnya ketika itu 1000 kerikil. Dan setiap mau tidur, Abu Hurairah tidak melakukan atau tidak tidur malam kecuali pasti dia sempurna bertasbih, berzikir kepada Allah dengan adat tasbih yang dia miliki ketika itu. Bahkan dalam riwayat yang diriwayatkan Ashabu Sunan As-Salasa, sahibus sunan, sahibul hadis sunan yang tiga, di situ dikatakan bahwasanya termasuk Rasulullah SAW pernah menggunakan jari kanannya untuk bertasbih. Menggunakan jari kanannya sebagaimana kita sebagian juga menggunakan jari-jari kita untuk menghitung tasbih kita, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rasul diriwayatkan oleh ashabus sunan as-salasa pernah juga melakukan hal tersebut. Ya, ini juga semuanya menunjukkan dalil bahwasanya boleh melakukan tasbih. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam riwayat itu diriwayatkan kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan ni'man muzakkir as-subha, sebaik-baik pengingat adalah subha. Subha ini tasbih yang kita gunakan untuk bertasbih. Itu yang dikatakan oleh Imam Ali, bahkan juga dalam riwayat marfu'an ila Nabi, yang mengatakan bukan Imam Ali tapi Nabi Muhammad SAW, ni'man muzakkir as-subha. Imam Junayd Sayyidu Ta'ifa as-Sufiya, ya, pembesar kalangan Sada As-Sufiya, kalangan Sufi, Imam Junayd, ya, Imam Junayd radhiyallahu taala anhum pernah, ya, terlihat setelah dia sudah menjadi orang besar, menjadi orang terkenal, menjadi makamnya tinggi, tapi dia tetap menggunakan tasbih. Ketika di saat itu ada orang yang melihatnya, dia berkata kepada Imam Junayd, "Ya Junayd, dalam keadaan kamu ini seperti ini, makammu sudah tinggi, pengikutmu banyak, muridmu banyak, masih menggunakan tasbih?" Maka di situ Imam Junayd mengatakan, "Tariqun wasalna bihi ilallah la nufarikuhu, la ufarikuhu." Ini sesuatu yang aku sampai kepada Allah dengan sesuatu ini. Ya, makanya tadi dikatakan termasuk di situ adalah ruknut tariq, termasuk kita bisa mendapatkan jalan menuju Allah, bisa kita sampai kepada Allah dengan salah satu caranya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tariqah-tariqah banyak kita zikir, termasuk tariqah Sada Alawiyah, ya, Sadatina Al-Ba'alawi, semuanya mereka juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan itu mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Junayd mengatakan subha tasbih yang aku pakai, maka dengan ini aku bisa sampai kepada Allah. Dan dengan sebab tasbih itu yang dengan itu aku sampai kepada Allah, la ufariku, tidak akan aku tinggalkan walaupun aku sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan sayun istamalnahu fil bidayat wala natrukuhu fil nihayat. Ini adalah tasbih sesuatu yang aku gunakan di saat aku di awal mulaku mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku gunakan selalu tasbih. Maka setelah aku sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut tidak akan pernah aku akan tinggalkan. Wa inni uhibbu an azkura rabbi biyadi wa lisani wa qalbi. Aku akan dan aku suka zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan lidah aja. Dengan lidah, dengan hati, sekaligus dengan tanganku. Dengan tanganku menggerakkan tasbih, zikir kepada Allah dengan tiga hal. Dengan lidahnya, dengan hatinya, begitu juga dengan tangannya yang menggerakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Ya, ini kita kadang-kadang meluangkan waktu kita yang sangat berharga tanpa kita melakukan amalan apapun. Ya, kita pergi ke masjid, kita pergi ke toko, kita pergi ke rumah teman. Di saat kita berjalan, janganlah kita tidak melakukan amalan apapun. Dan daripada kita kosong, daripada kita tidak melakukan apapun, kita gerakkan lidah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, di saat ibu-ibu masak di dalam rumahnya, sambil masak sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalat kepada Rasul, istighfar di bulan Rajab seperti sekarang ini. Ya, ini daripada kita nganggur, ini mahal. Waktu kita yang kita miliki ini tidak akan kembali. Satu menit yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi kepada kita. Tidak mungkin lagi kita dapatkan. Daripada berjalan waktu tanpa kita mendapatkan apapun, maka kita berzikir kepada Allah di saat kita ke pasar, berjalan ke toko. Bahkan mungkin di saat kita menjaga toko, daripada tidak ada orang yang membeli, tidak ada sesuatu yang kita kerjakan di situ, kita sambil zikir kepada Allah. Kita banyak, dan termasuk wali-wali Allah, banyak mereka itu juga di kerjanya di toko, kerjanya juga di pasar, tapi mereka di saat mereka kosong, tidak melakukan, tidak ada pembeli, mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mengetahui habaib-habaib wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti itu, padahal mereka juga di pasar, padahal mereka di toko bekerja mencari nafkah, tapi mereka di saat kosong mereka tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Mereka adalah laki-laki yang dengan tijarah, dengan berdagang, dengan jual beli, tidak sampai membuat mereka lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu laki-laki yang sesungguhnya. Maka di saat kita nganggur, kita baca surah. Apalagi dikatakan oleh Rasulullah SAW, man dakhala suq wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dihafal, pahalanya besar itu. Kalau dia masuk pasar, dia membaca doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La syarika la, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahu mulku wa lahu alhamdu, baginya segala kerajaan, baginya kekuasaan, baginya juga segala pujian untuk Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahu mulku wa yumit. Ya, zat yang menghidupkan, zat yang mematikan, wa huwa hayyun la yamut, dan Allah zat yang tidak, yang hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Hayyun la yamut biyadihil khair. Hanya di tangannya segala kebaikan. Kita menginginkan kebaikan ini, baik kebaikan dunia, kebaikan akhirat, semuanya di tangan Allah. Kita kenapa sibuk dengan selain Allah? Kenapa kita hanya memikirkan dan melihat kepada selain Allah, padahal yang menentukan kebaikan kita bukan siapa-siapa tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita baca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di saat kita masuk pasar, maka di situ Rasul mengatakan kataballahu lahu alf alf hasanah. Allah akan mencatat baginya 1 juta pahala. Alf alf yakni 1 juta. 1 juta pahala dicatat oleh Allah sementara cuma mengucapkan zikir tadi. Dengan mudahnya kita akan mengucapkannya di saat kita di pasar. Kenapa kok mendapatkan pahala yang begitu besar? Karena di saat kita di pasar, biasanya di saat itu kita lalai dan kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Namanya di pasar, kita melihat keramaian, melihat bermacam-macam orang yang lewat, maka di situ kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilupakan oleh setan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di saat itu masih ada yang mengingat Allah, itu menunjukkan bagaimana dia kuatnya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan kita baca zikir ini. Ya, maka di situ pahalanya kataballahu lahu alaf alaf hasanah, Allah akan mencatat baginya 1 juta pahala, wa maha anhu alaf alaf sayyi'ah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus 1 juta dosa kita. Jadi 1 juta dosa kita. Wa rafa'lahu alaf alaf darajat, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita 1 juta derajat di surga. Derajat di surga hanya bas cuma dengan zikir seperti tadi. Ini zikir yang mudah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis Bukhari, di akhir hadis Bukhari, kalau kita khataman Bukhari kita baca hadis ini. Kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah il adim. Hadis terakhir daripada kitab Sahih Bukhari yang di situ ribuan hadis disebutkan. Apa hadis terakhir? Ada 2 kalimat. Yang 2 kalimat ini mudah ya kita ucapkan dengan lidah kita, dan mudah kita ucapkan dengan lidah kita, tapi akan menjadi berat di timbangan amalan kita nantinya. Wa habibatan ila rahman, dan 2 kalimat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayatnya, dan diberikan kekuatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat, setiap waktu kita, setiap keadaan kita, dalam dimanapun kita berada. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membereskan semua urusan kita, baik urusan dunia dan urusan akhirat, dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah wa taati rasulillah, dan semoga diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Ala hadina kunya salihah jamil khudnihna wa ila hadratin nabiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.